Jika bayi yang baru lahir lalu ia wafat ketika dilahirkan, apakah bayi itu wajib diakikahkan? Ini khilaf di antara ulama, tapi yang rajih adalah diakikahkan saja. Enggak ada masalah. Nah itu. Walaupun dia meninggal.